Atuko. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Adik-adik, masih ingat kan? Terakhir kita sampai pada kisah peristiwa Bir Maunah yang menjadi sebab perang selanjutnya. Nah, perang apa ya adik-adik? Yuk, kita simak ceritanya. Sahabat Amr bin Umayyah telah membunuh dua orang laki-laki dari Bani Kilab yang ternyata memiliki perjanjian dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah hendak meminta bantuan Yahudi Bani Nadir untuk membayarkan tebusan atas kedua orang tersebut. Namun adik-adik, orang-orang Yahudi itu ternyata ingin mencelakai Nabi dengan berpura-pura ingin membantunya. Rasulullah saat itu diminta untuk bersandar ke dinding. Lalu, secara diam-diam, mereka naik ke loteng dan akan melemparkan sebuah penggilingan di atas kepala beliau, adik-adik. Sangat jahat sekali, adik-adik. Namun, datanglah pertolongan Allah. Jibril pun memberitahu rencana jahat Yahudi itu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun segera bangkit dan segera kembali ke Madinah. Setelah itu, Rasulullah mengirim utusan untuk memberitahu mereka untuk keluar dari Madinah dalam waktu 10 hari. Jika tidak, maka kaum muslimin akan menyerang mereka. Saat itu, Abdullah bin Ubay menjanjikan dukungan dalam bentuk pasukan adik-adik dan meminta mereka untuk jangan pergi karena mereka merasa banyak yang membela. Maka pimpinan Bani Nadir, Uyay bin Aktab, menyampaikan bahwa mereka tidak akan keluar. Kami tidak akan keluar dari kampung ini. Perbuatlah semaumu. Begitu katanya adik-adik. Mendengar berita itu, Rasulullah dan para sahabatnya berangkat menuju perkampungan mereka dan mengepung benteng Bani Nadir selama 6 hari. Benteng tersebut dilempari panah dan batu. Pohon-pohon kurma mereka pun ditebang dan dibakar oleh pasukan muslimin. Ternyata Abdullah bin Ubay tidak menepati janjinya adik-adik. Tidak ada satupun bantuan itu. Akhirnya Yahudi Bani Nadir pun menyerah. Mereka diperintah Rasulullah untuk keluar hanya membawa wanita, anak cucu, dan dilarang bawa senjata. Harta rampasan yang didapat namanya fai', yaitu harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan. Dibagikan semua itu untuk kebutuhan kaum muslimin dan juga untuk menafkahi keluarga beliau selama 1 tahun. Nah adik-adik, hal serupa juga terjadi di peristiwa Perang Bani Mustalik, bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Dalam rampasan perang ini, Rasulullah juga menawan salah satu putri pemimpin Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah bintu Al-Harith. Kemudian dia meminta untuk dimerdekakan oleh Rasulullah dan dia juga menyatakan keislamannya. Akhirnya Rasulullah pun menikahinya. Diikuti juga dengan masuk Islamnya 100 orang Bani Mustalik karena hal itu. Masya Allah ya adik-adik. Nah adik-adik, setelah kepulangan Rasulullah dari Bani Mustalik, terjadi satu peristiwa besar lagi, yaitu Hadithul Ifak atau Berita Dusta. Seperti apa ya adik-adik ceritanya? Yuk simak kisahnya. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ikut serta dalam rombongan pasukan. Karena sudah larut malam, mereka singgah untuk istirahat. Pada saat itu Aisyah hendak buang hajat dan meminta izin pada Rasulullah untuk keluar. Beliau pun pergi menjauh di rombongan adik-adik secara sendirian. Nah, setelah dirasa cukup untuk istirahat, Rasulullah memerintahkan pasukan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi adik-adik, Rasulullah terlupa kalau Aisyah sedang buang hajat dan tidak ada di sekedupnya. Sekedup adalah tenda yang diletakkan di atas unta. Pasukan pun tidak menyadari jika Aisyah tidak ada karena tubuh Aisyah masih kecil dan ringan. Lalu, bagaimana nasib Aisyah adik-adik? Setelah menyelesaikan hajatnya, Aisyah kembali ke tempat rombongan. Namun, tidak lagi didapati siapapun di sana. Aisyah pun memutuskan tetap tinggal sambil berharap rombongan kembali untuk mencarinya. Sampai Aisyah tertidur lelap adik-adik. Tiba-tiba, Aisyah tersentak karena mendengar suara Innailahi wa innailahi roja'un. Ternyata, suara itu adalah Sofwan bin Mu'attal. Dia pun juga tertinggal karena ketiduran. Sofwan tahu itu adalah sang istri Rasulullah SAW. Tanpa berbicara sedikit pun, Sofwan menuntun untanya untuk mendekat pada Aisyah. Lalu, Aisyah pun naik ke punggung unta tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menyusul rombongan. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka berdua pada rombongan. Kemudian, terjadilah tersebarnya berita dusta adik-adik. Yang menyebarkannya adalah Abdullah bin Ubay yang telah merancang berita tersebut dan menyebarkannya. Dia menuduh bahwa Aisyah telah berbuat tercela. Tidak semua kaum muslimin percaya adik-adik. Namun, ternyata berita itu tak tersebar luas. Sampailah berita dusta itu kepada Aisyah. Adik-adik mendengar hal itu, Aisyah sangat bersedih. Aisyah pun jatuh sakit dan minta izin kepada Rasulullah untuk menginap di rumah orang tuanya. Kedua orang tuanya pun kusedih ketika melihat keadaan ini. Sampai pada suatu hari, Rasulullah datang untuk menengok. Rasul berkata, "Wahai istriku, telah sampai kepadaku berita tentangmu. Kalau engkau bersih dari itu, Allah pasti memudahkan urusanmu. Namun, jika tidak, segeralah bertobat, sebab Allah akan mengampuninya." Adik-adik, air mata Aisyah pun semakin deras adik-adik. Aisyah pun kemudian berkata, "Aku tahu kalian sudah mendengar omongan orang-orang dan kalian mempercayainya. Kalau aku katakan bahwa aku bersih, kalian pasti tidak percaya. Sedangkan Allah Maha mengetahui bahwa aku memang bersih. Sebaliknya, kalau aku membenarkan berita itu, kalian pasti mempercayainya. Demi Allah, aku hanya bisa mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh Ayah Nabi Yusuf. Kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang diceritakan." Yusuf ayat 18. Aisyah pun kembali ke pembaringan sambil menangis. Dia berharap Allah membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan itu. Beberapa saat kemudian, turunlah wahyu Allah. Rasulullah pun tersenyum gembira. Beliau berkata, "Hai Aisyah, pujilah Allah. Sesungguhnya Allah telah membersihkanmu." Ummu Ruman, yaitu ibu dari Aisyah, berkata, "Berdirilah nak, menghadap Rasulullah." "Tidak," tolak Aisyah. "Demi Allah, saya tidak akan berdiri. Saya tidak memuji siapapun selain Allah." Kemudian adik-adik, Allah menurunkan firman-Nya. Itu surah An-Nur ayat 11-20. Rasulullah SAW lalu memerintahkan agar tiga orang sahabat yang ikut menyebarkan berita dusta itu dihukum cambuk. Masing-masing dicambuk dengan 80 kali cambukan loh adik-adik. Yang terkena hukuman itu adalah Hamnah bin Jahash, Nustah bin Uthathah, dan Hasan bin Thabit. Lalu, bagaimana dengan Abdullah bin Ubay adik-adik? Bukankah dia yang membuat berita dusta itu lalu menyebarkannya? Mengapa dia tidak ikut kena hukuman cambuk ya adik-adik? Hal ini agar dosanya tidak dibersihkan di dunia adik-adik. Akan tetapi, di akhirat nanti, dia akan mendapatkan balasannya. Balasan di akhirat jauh lebih keras daripada balasan di dunia. Nah, adik-adik, kita jangan tirus kalau seperti itu ya adik-adik. Itu anak tercela loh. Nah, makin seru kan kisahnya? Kita juga harus bersabar dulu nih. Untuk audio selanjutnya, insya Allah, kakak akan ceritakan lagi kisah seru lainnya. Sampai jumpa lagi ya di audio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqo, meraih takwa dengan ilmu.